cokok mencokok mencokok lagi. Dari jendela di balik tirai, lah lama kita ndak batamu pandang, cokokkanlah diamu konanjani. Lah lama kita ndak batamu pandang, cokokkanlah diamu konanjani. Rindulah lama nanden tanggungkan, masuo usaha jo orang datang. Dinai kok tipu udah jang bajalan, taruh mo badan di manantikan. Dinai kok tipu udah jang bajalan, taruh mo badan di manantikan. Usah dibue, janji nana buat kita pare. Kau kanai berang de urang gae, marilah kita pai barang ke. Yoba itu bersama namu, ini bapu tak jadi camekan. Cinta dengai usah ragu. Mati bonyo kita nantikan, jo cinta dengai usahlah ragu. Mati bonyo kita nantikan. Mencogok, mencogok lagi. Dari jendela di balik tirai, lah lama kita ndak batamu pandang, cogokkanlah diamu konanjani. Lah lama kita ndak batamu pandang, cogokkanlah diamu konanjani. Rindulah lama tipu udah jang bajalan, taruh mo badan di manantikan. Dinai kok tipu udah jang bajalan, taruh mo badan di manantikan. Tingkah batingkah usah dibu, kita pare. Kau kanai berang de urang gae, marilah kita pai barang ke. Yoba itu bersama namu, ini bapu tak jadi camekan. Cinta dengai usahlah ragu, mati bonyo kita nantikan. Cinta dengai usahlah ragu, mati bonyo kita nantikan.